tugas di Papua. Ini mah yang asli Papua maksudnya, yang tugas atau calon ada dari Papua nggak ada? Hitungan 3, 1, 2 ada mana? Coba berdiri. Ada job dari Papua dari atas ibu-ibu. No picture sama dengan hoax sekarang. Oh, oke, terlihat. Nanti diambil ya di panitia itu lumayan. Ada sarung, ada mukena hadiah. Iya, terima kasih Pak Wali. Yang kedua, yang datang dari Kopo. Oh, lu bacain. Yang datang terjauh barat dari Aceh. Ada Aceh, warga Aceh ada. Tidak terlihat di sini. Oh, ada. Berdiri yang berdiri. Laki-laki dulu gantian. Laki-laki ada dari Aceh. Oh, ada dari Aceh. Berdiri. Aceh. Maju ke sini. Maju. Laki-laki maju di bawah. Oke, dua. Silakan dari Aceh. Bukan jalan Aceh ya. Jalan Aceh mana ininya, taman ya. Sejarah. Bukti lihat KTP dari Aceh katanya. Ya, dicek dulu. Dicek dulu katanya Mama nih. Dari wajahnya memang. Wajahnya wajah Aceh kan betul ya. Subhanallah ya. Oh iya betul ya. Temannya Muzamil. Oh iya asli. Betul asli sok atau kalian. Langsung oleh Pak Wali ya. Di Amerika ke depan ya. Dipoto ya. Ya. Ya, di. Tetap foto kali ya. Alhamdulillah ya. Ini masih ada. Yang berikutnya, yang kesini membawa istri dan anaknya. Banyak. Oke, terlalu banyak. Repot. Ganti pertanyaannya. Yang baru menikah 1 minggu. Ada pengantin baru. Datang ke sini pengantin baru. Pengantin baru 1 minggu baru menikah ada? Tidak ada. Saya tambahin yang baru menikah 1 bulan. Ada? Ada, Acu. Tuh, ah, kebayun kan? Cepat. Oke. Okay. Istrinya mana? Istrinya. Oke, namanya siapa kan? Ya? Rifan, nama istrinya, cek dulu. Nenden. Acung, Nenden. Betul? Ada Nenden? Oke, dulu jam 1 mau kena buat Teh Nenden, 1 sarung cap gajah dulu. Ya. Siap. Berikut, P2D. Yang akan menikah di bulan Januari 2018. Benar? Calonnya ada? Ada, oke alhamdulillah. Ustaz Evi saksinya ya, mangga. Iya, alhamdulillah. Buat calon ya. Istrinya, buat akang ya. Biar rajin sholat, matur nuhun, sama-sama ya. Hadiah di Pak Wali. Satu lagi. Apa Ustaz Evi? Satu lagi di Pak Wali ini. Oh, ini coba keberanian ini. Dari Ustaz Yafi, siapa yang kesini bersama istri kedua? Ada? Ada? Oke. Kalau jumlah mah susah. Oke, gini aja. Siapa yang di sini muazin suka azan di masjid rutin? Nah, oke. Akan yang belakang maaf ya. Muazin, siapa yang mengangkat bayi? Silakan ke depan kan. Dites. Boleh. Ini pas ajak ngomong sarulat deui ya. Bagaimana ini Pak Wali? Bagaimana Pak Wali kayaknya nih? Di masjid mana adanya? Kayak Pak Wali beda ya, seksi wawancara. Tapi Ali Nurdin, masjid mana Kang Ali? Al-Ukwah Dabo Muazzin. Oke. Permintaan para akhwat karena ganteng katanya. Coba azan, ada azan boleh? Oh, setengahnya aja ngetes aja ya, sampai yang satu anak aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali cukup dulu semangat. Ya, kembali dulu salam foto lah. Oke, maka dilanjutkan Ustaz Jami, langsung aja silakan. Ya, terima kasih Pak Wali, Bapak Ibu yang terima mula, kita simak bersama tausiah dan doa yang akan dipandu langsung oleh Ustaz Epi Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat sahur fil majalis, silakan boleh berapat-rapat di majlis undangannya berapat-rapat dengan kesempatan yang masih. Ujung sumbing. Sekali lagi untuk mengkondusifkan suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir-rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ishmashita fa innaka mayyitun kul mam ahbibta fa innahu mufarriquhu bihi wa'mal masyikta fa'innahu mazium bik hasibu angkusakum qabla antul hasabu wazinu qabla antul wajnu al-waktu kasayid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wali yang Allah muliakan, wakil Odin yang Allah muliakan, sekda para tokoh, pemimpin masyarakat dan para ulama juama, semoga Allah rahmati malam ini. Everything in jury time, hati-hati, jangan terjebak. Karena Nabi pernah menggambar kotak 4 persegi panjang. Kalau kotak berapa sudut? 4. Kalau segi 3? 3. 4 sudut, segitiga, 3 sudut, ada garis, ada awal, ada akhir. Saya tidak mau jadi benda yang 3 tadi. Saya maunya jadi lingkaran, biar tidak ada putusnya sama kalian. 2017 hampir berakhir. Jangan terputus. Silman atau akan sambungkan yang terputus dengan. Mari ada pertanyaan, Ustaz, bukankah kematian itu takdir Allah? Betul. Ikut berduka cita ya, praktisi hijrah Bandung. Siapa? Muhammad Iqbal Al-Azhari ya. Tatonya penuh, vokalis mobil derek. Allah jemput dalam keadaan Husnul Khatimah insya Allah. Pas hari ini ada yang datang, ada yang penting. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan kematian dan kehidupannya. Amalnya terbaik enggak? Maka jangan terjebak nanti terciduk jadilah makhluk terbaik. Setuju? Bandung Kota Bahagia JLB, jangan lupa bahagia. Kurang apa lagi? Kurang bersyukur. Ini cara bersyukur buat usai di makhluk ini, tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ai waktu usaha. Nah, sepakat lah, nyantong beda pendapat. Tenanawan beda pendapat, ulama beda pendapatan. Kita harus jadi perpecahan. Beda goceng, silih ya. Waktu tenu Allah, sepakat? Tidak hanya waktu, semua dari Allah. Semua digenggam oleh Allah. Semua diurus, dikendalikan oleh Allah. Tu'timu kamantasa, wa tu'iju mantasa, wa tu'dillu mantasa. Tonggede ulu, pusing tasuk helm. Eh asli nak, saya ada lirik kupawali tadi, kupawadet tadi, diberi ayat. Jelma bukan rencana, maka Nabi pernah menggambar kotak 4 persegi panjang. Bahwa ya Rasulullah, ini ajalmu. Kullu ajalin musamma. Everything ada masa expire dan kada luar sana. Mun aya minlah dianapkeun botol teh cik ngalina dampak ke sendirinya tatanggal kamaotan teh. Tetap tong ka manawe ngaleka bersyukur tahun ini ada resolusi mengakhiri 2017 dari diskotik lecan muka. Itu kemacetan di jalan dan berang kenek. Eh kodarullah spontan dah ada. Udah mau boga wali kotanya juga paraji. Buka kahayang teh juga anu majuruhnya tunduk. Tapi bintilah Allah pertemukan dalam nuansa satu frekuensi, satu resonansi mencari ridho ilahi. Bandung kota juara, juara teh singkatan. Jadikan urusan Allah rencana akhirat juara. Piala pikirin aja Allah selesai dengan cara nu tadi baca Quran, nyumanji. Baik itu ayah rencanakan kehidupan kita kuatkan iman takwa ukhuwah wae waluh alam ya. Balik kata Muhammad Iqbal balik. Ayo orang mau balik. Bisa jadi ini tahun terakhir kita atau gede dulu. Tong sombong kata Nabi tak. Opat batak persegi banyak. Mahu ya Rasulullah itu ajalmu. Lalu Nabi mengarsir garis-garis kecil dari pewaling agama. Nah itu ya Rasulullah melalui ikirin garis di kota. Itu teh ajalnya. Ajal aja kata. Walayas takdimuna walayas takhirun. Tadi dibaca ku imam. Kulir ruk min amri rabbi urusan rumah wa nyawa. Wama utitu minal ilmi laqolin. Kecuali sedikit saja. Maka ikhro di maghrib tadi ada ayat di rokaan kedua. Ikhro kita bakal baca rekeningmu. Hasibu anku sakum. Kobla antul hasabu musnawan waya. 2017. Berarti siapa kata Nabi yang tahun ini progresnya sama dengan tahun kemarin tuh, udah rugi tuh. Tapi indeks-indeks kebaikan tadi diberitakan luar biasa, jentara sama memang. Masjid Agung jadi makna, Masjid Agung makmurnya, masjid provinsinya perlu dipotong. Masjid karya kawali minimal tuh dipotong adat banyak tuh sholat. Dir mantan maafkan aku yang dulu, kalau kemarin aku edan, sekarang adan. Ini udah gede, kupawali teh ke masjidnya, melalui taman. Kayak taman jomblo, taman jompo, jadi nu jomblo, ulin yang jompo. Sampai jomblo lebih kan jompo. Ada di matching-matching, memang keadaan itu pajal yang tercecer. Tugas pemimpin dia tengah hiji-hiji. Alhamdulillah malam ini ada Briges, ada Monrek, ada GBR, ada XTC yang bersatu padu, satu bersatu bersaudara. Allah wabar! Pas saya emang pusing ngelakir pas saya. Karena kata Nabi, itu penyebab ajalmu tiba, itu di sisi garis. Lalu Nabi narik garis keluar kotak mutaj di gambar. Mau ya Rasulullah, tetap pikiran. Lu bakal dihisab di yaumil mijanma lain akal, tapi amal liyam luakum ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang terbaik dibanding yang terbanyak? Eh amal yang baik mah Rasulullah. Kenapa mengamalkan Quran? Ilman nafian itu Quran, warizkan tayyiban itu Quran, wa amalan taqobalan itu Quran. Tadi innalladzina yatluna kitab Allah, tong eureun ngaji, bro. Tong eureun salat berjamaah tepat waktu di masjid, tong eureun sedekah setiap detik berkat sedek-sedek supaya barokah. Aslina wani diriungkeun. Bandung kota juara lamun kompak dalam masalah frekuensi itu tadi ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Anti bangkrut ku Allah geus ngomong asuransi mana leuwih nyelekeun. Jaminan ti Allah, innallaha wahdal haq. Cuma persoalannya kompak gitu. Alhamdulillah kompak ya. Spontan kuhui acara ini ku bawali diupload 2 hari yang lalu. Tapi luar biasa. Tadi malam, tapi luar biasa signifikan. Proses, work progress, don't protest, pulang stres, beberes, ambil sukses. Kuhirup yang sukses, tong ngandalkan askes, soksan aja naik fasilitas. Tapi kudu loba akses, man ahabba ayyun satallahu birizkihi wa ayyun sa'allahu biaktari wal yasir rahimah. Kembali ke pertanyaan tadi. Kemarin ngaji terakhir tadi mananya? Ustaz bukankah takdir, oh di Banjaran, Ustaz bukankah kematian itu takdir, tapi kenapa ada hadis yang menyatakan kalau ingin panjang umur para rezeki, perbanyak silaturahmi. Ada dua umur, umur kebaikan dan umur jasa. Loba nu panjang umur, tapi pondok umur amal, hirup kene disebut mau, apa si Epi? Paek, alhamdulillah, cusara raya teh, kudu ngampikeun seuneu si Epi paek, kebayang, saya bangsa senang berarti.